Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتق الله عزكم الله. Masih melanjutkan penjelasan tentang perkara-perkara yang terjadi pada Yaumul Qiyamah. Apa saja yang terjadi setelah tiupan sangkakala yang pertama? Dan berapa jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua? Al-Hafidhul Qasir rahimahullah ta'ala menjelaskan yamut binafatis sa'id jami'ul mawjudin min ahli samawati wal aw minal insi wal jin, akan mati dengan sebab tiupan yang pertama. Nafatus sa'id ini tiupan yang pertama, tiupan yang membinasakan. Segala sesuatu yang ada dari makhluk-makhluk yang memiliki kehidupan di langit maupun di bumi, manusia maupun jin, wal malaikat, bahkan juga dari kalangan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Illa man syaa Allah, kecuali makhluk yang Allah Subhanahu wa taala memperkecualikannya. Di sana ada makhluk-makhluk yang tidak mengalami daripada as-sa'id pada saat tiupan pertama tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardhi illa man syaa Allah, dan ditiuplah sangkakala maka binasalah, jadi mati, siapa saja yang di langit dan di bumi, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah kali yang lainnya, ini yang kedua. Fa idza hum qiyamu yanzurun, tiba-tiba mereka telah berdiri tegak menunggu atau memandang. Lantas siapa makhluk-makhluk yang dikecualikan tersebut? Para ulama dalam perkara ini khilaf. Yang pertama di antaranya adalah pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm menyatakan bahwa seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada makhluk-makhluk yang dikecualikan. Karena para malaikat pada keyakinan Ibnu Hazm al-Andalusi adalah arwah. Sedangkan arwah, ya tentunya sudah tidak ada arwah pada arwah tersebut. Malaikat itu berupa arwah, kata Ibnu Hazm, dan itu keyakinan beliau. Sehingga mereka memang secara asal tidak menerima kematian. Manusia mengalami kematian karena diambil arwahnya. Dan ini malaikat adalah arwah. Itu cara berpikir daripada Ibnu Hazm dan keyakinan beliau. Sedangkan ini tentunya tidak benar. Pendapat ini pendapat yang keliru. Karena di dalam hadis, yang sahih disebutkan di sana, innallaha idza takallam bil wahyi afadal malaikatu minhu mithlal ghasyi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara dengan wahyu, maka para malaikat yang mendengar firman Allah tersebut, mereka merasakan ya seperti pingsan. Ini sesuatu yang sangat berat, dahsyat. Mendengar kalamullah tersebut, mereka pun mengalami pingsan. Pada riwayat yang lain disebutkan, idza sami'atil malaikatu kalamahu sha'iqu. Apabila para malaikat mendengar daripada kalamullah, mereka pun tersungkur pingsan. Di sini jelas dengan kalimat sa'id ya. Sa'id terkadang bermakna pingsan dan sering terpakai maknanya adalah meninggal dunia atau mati. Dengan yang di sini yang dimaksud adalah pingsan. Maka apabila malaikat bisa mengalami pingsan, berarti tentunya juga bisa mengalami kematian. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Muqatil dan yang lainnya dari kalangan Muqasirin. Yang dimaukan dengan makhluk yang dikecualikan adalah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malakul Maut. Empat malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Kemudian, sebagian ahlul ilmi menambahkan Hamalatul Arsh. Para malaikat pengusung arsh Allah SWT yang menyunggi, mengusung arsh Allah SWT. Ada riwayat-riwayat terkait dengan hal ini, akan tetapi ahlul hadis tidak mensahihkan riwayat-riwayat tersebut. Riwayat-riwayat yang dhaifah. Sehingga Allah alam ini pun juga tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Kemudian pendapat Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwa yang dikecualikan adalah makhluk-makhluk yang ada di dalam surga. Dari kalangan Al-Furu'in, Al-Wildan, Wal-Ghilman. Ditambahkan lagi oleh sebagian ulama, semisal Abu Ishaq, Ibnu Sakulah, dari kalangan Hanabilah juga, Ibnu Abdurrahman Ibn Muzahim, adalah Khazanul Jannah, malaikat penjaga surga, wa Khazanul Nar, dan malaikat penjaga neraka, wa mafiha minal hayat wal aqarib, dan apa yang ada pada neraka tersebut dari makhluk-makhluk yang disediakan untuk mengadab di sana, ular-ular dan kelabang-kelabang. Dan ini juga dhahir daripada pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau mengatakan wa amal istisna, adapun istisna, yakni istisna pada ayat tadi, fahuwa mutanawil lima fil jannah, maka itu mengena pada apa saja yang ada di dalam surga. Minal huril ain, dari kalangan huril ain, para bidadari surga. Fa innal jannata laisa fiha maut, karena di dalam surga tidak ada kematian. Adapun Abu Abbas Al-Qurtubi, penulis kitab Al-Muhim ila Syarhi Muslim, Abu Abbas Al-Qurtubi menyatakan al-murad bihim al-amwat kulluhum, yang dimaukan di situ adalah mayat-mayat semuanya yang sudah meninggal dunia. Likaunihim la ihsas lahum, karena mereka sudah menjadi mayat, tidak lagi merasakan apapun, sehingga ya tidak bisa mengalami kematian berikutnya. Maka pendapat ini tertolak tentunya, karena pembicaraan terkait dengan istisna di sini ya dikecualikan disebabkan karena memungkinkan untuk merasakan kematian, sehingga dikecualikan. Kalau sesuatu yang sudah tidak merasakan kematian, ya tidak dikecualikan di situ. Tidak ada sisi untuk kemudian dikecualikan, karena memang bukan termasuk di dalamnya. Sedangkan pendapat yang kelima tawakkuf, dan ini mungkin yang paling tepat ya dari pendapat-pendapat yang ada, yakni kalau ada dalilnya maka kita sebatas pada dalil tersebut apabila dalilnya sahih. Sedangkan jika tidak ada dalilnya maka kita tawakkuf, dalam artian diserahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dalil yang sori, yang sahih memberikan ta'yin, menentukan secara tegas bahwa yang dikecualikan adalah ini, dan ini. Adapun apa yang tersebut dalam hadis sur kemarin, hadis asur yang panjang yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, maka hadisnya dhaif, telah lewat penjelasannya. Al-Qurtubi, ini Al-Qurtubi yang lain, bukan Abu Abbas Al-Qurtubi. Ini Al-Qurtubi murid daripada Abu Abbas, penulis daripada kitab At-Tadhkirah, mengatakan qala sayyiduna, berkata sayyiduna, ini Abu Abbas Al-Qurtubi juga, was sahih annahu lam yarid fi ta'yinihim khabarun sahihun, dan yang benar bahwasannya tidak terdapat pada penentuan siapa-siapanya makhluk yang dikecualikan tersebut, tidak terdapat padanya khabar yang sahih, hadis yang sahih, wal kull muhtamal, sehingga masing-masing pendapat tadi ya ada kemungkinan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun setelah mengutapkan utapannya tadi ya, amal istisna bahwa mutanawil liman fil jannah minal huril 'ain, kain al-jannah laisa fiha maut, setelah mengucapkan kalimat ini ya, bahwa yang dikecualikan itu ya tentunya mencakup siapa-siapa yang di dalam surga dari kalangan bidadari-bidadari surga, karena sesungguhnya di surga tidak ada kematian. Wa mutanawil li ghairihim, dan beliau tidak membatasi hanya pada ahlul jannah saja, juga mengenal pada selain mereka. Wala yumkin al-jazm bi kulli mastasnahullah, dan tidak mungkin untuk menyebutkan secara tegas dengan setiap apa dan siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innallaha atlaqa fi kitabi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara mutlak ya di dalam kitabnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tawaqqaf fi Musa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi itu tawakuf, beliau tidak berani menjazm terkait dengan Musa. Wal huwa dakhil fil istisna fi man istasnahullah amla. Apakah Musa masuk dalam hitungan makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan syaik ataukah tidak? Ini Rasulullah SAW saja ya menyatakan demikian. Sebagaimana pada hadis yang telah lewat penyebutannya, di saat kemudian pada tiupan yang kedua, orang yang pertama kali bangun dan siuman adalah Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau melihat Musa sudah berpegangan pada kaki ars. Maka beliau mengatakan, aku tidak tahu apakah Musa mendahuluiku lebih dahulu daripada aku siuman, ataukah dia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah. Kata Syekhul Islam, faidha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yukhbar bi kulli man istasnahullah lam yumkinna ya nahnu an najzim bidzalik, sehingga kalau Nabi saja tidak diberitakan kepada beliau setiap siapa saja yang diistisna oleh Allah. Karena beliau ada kalimat la adri gitu ya. Aku enggak tahu apakah Musa termasuk yang diistisna ataukah tidak. Berarti kan tidak diberitakan kepada Nabi siapa-siapa saja semua daripada mustasna yang diistisna. Kalau Nabi saja tidak diberitakan seluruh daripada yang dikecualikan, terlebih kita dari jalan mana akan bisa mengetahuinya. Wa sara hadza mithlul ilmi fi waqti sa'ah, dan jadilah perkara ini semisal dengan ilmu tentang kapan terjadinya kiamat. Kapan terjadinya kiamat kita hanya mengetahui harinya saja, Jumat, tetapi kapannya tidak tahu kita. Wa ayanil anbiya, dan person-personnya nabi yang jumlahnya 124.000 nabi ini. Tapi siapa-siapanya kan kita tidak tahu. Wa amsalu dzalika mimma lam yukhbirillah bihi, dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang memang Allah tidak sebutkan secara rinci. Wa hadzal ilmu la yunal illa bil khabar, sedangkan ilmu seperti ini tidak bisa diraih kecuali dengan berita dari Allah. Wallahu alam. Jadi intinya dalam perkara ini kita tidak bisa untuk mentayin ya, secara pasti ilmunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua, maka telah lewat hadis Abu Hurairah. Kita baca kembali di sini, innan nas idza matu fi nafatil ula amtar alaihim min ma'in tahtal ars yud'a ma'ul hayawan ma'ul hayawan arba'ina sana, hayawan yakni kehidupan. Sesungguhnya manusia apabila mereka meninggal dunia, ya ini mati di saat mendengar tiupan yang pertama, semua sudah meninggal dunia. Antara alaihim min ma'in, Allah memberikan hujan kepada mereka berupa air tahtal ars, air yang mengucur dari bawah ars, bukan air dari awan, ya kan? Karena alam semesta sudah tidak lagi seperti penampilan sekarang ini. Air tersebut disebut ma'ul hayawan, air kehidupan. Arba'ina sana, terus menerus tanpa henti selama 40 tahun. Fayan butun, maka mereka pun tumbuh. Kama yan butuz zar'u, sebagaimana tanaman tumbuh. Tumbuh selama 40 tahun tersebut. Minama, dari air, sebagaimana tumbuhan tumbuh dengan sebab air. Hatta idastak malat ajsamuhum, hingga di saat telah sempurna kembali jasad-jasad mereka, makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir. Nufikha fihim ruh, Allah tiupkan pada mereka ruhnya. Thumma yulqi alaihim naumatan, kemudian diberikan kepada mereka nauma, tidur ya. Jadi di situ ada masa jeda. Ya, ada masa jeda antara nafqatul ula dengan nafqataniyah, dan di sini jelas arba'ina sana kalimatnya. Arba'in yang tersebut dalam hadis Abu Hurairah yang dulu kan abaid, abaid begitu. Aku enggan. Tidak mau menyebutkan apakah hari ataukah bulan ataukah tahun. Di sini jelas dengan arba'ina sana. Fayanamun fi quburi, mereka kemudian tidur di kubur-kubur mereka, ini di tempat-tempat mereka dikuburkan. Fa idza nufikha fis-sur ats-tsaniyah asu, di saat kemudian ditiupkan tiupan yang kedua, mereka pun hidup. Wa hum yajiduna ta'man naum, dalam keadaan mereka masih merasakan baru saja bangun tidur. Firu'usihim, pada kepala-kepala mereka. Wa'yunihim, pada mata-mata mereka juga. Orang bangun tidur kan tentunya ya, masih terasa pandangannya dan kepalanya yang mungkin masih berat karena baru saja bangun tidur. Kama yajidun na'in, sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang baru saja bangun tidur. Hina yastayqid, di saat dia bangun min naumihi, dari tidurnya. Fa inda dzalika yaqulun, maka di saat itulah mereka mengucapkan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Duhai, celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat peristirahatan kami. Jadi di sini bukan dalil ya, ayat ini bukan dalil bagi orang yang mendustakan atau mengingkari adab kubur. Adab kubur tidak ada. Karena di dalam Al-Qur'an surat Yasin ya, orang di saat dibangkitkan dia mengucapkan kalimat ini. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Duhai celakanya kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Kan tidur di situ. Jadi tidak ada adab kubur. Maka perlu untuk disampaikan padanya hadis semacam ini. Dan juga penafsiran-penafsiran para ulama di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ya kan? Penjelasan daripada ayat tersebut tidak menafikan sedikit pun tentang adab kubur. Karena ini merupakan masa jeda. Dan masa jeda yang cukup lama, 40 tahun. Ya kan? Di saat masa jeda tersebut memang adab yang ada di alam kubur terputus. Setelah terjadinya kiamat tersebut. Ya, sempat terputus. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kucurkan air ya, dari bawah ars selama 40 tahun itu, membentuk kembali tubuh mereka dan kemudian mereka dibangkitkan. Itulah yang mereka rasakan pada saat dibangunkan atau dibangkitkan tersebut, seolah-olah mereka dari tempat peristirahatan atau dari tempat tidur mereka. Fanadahum al-munadi, maka saat itu kemudian penyeru pun menyeru mereka, hada ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun, ini apa yang dijanjikan oleh ar-rahman yakni Allah, dan telah benarlah para utusan, para rasul. Hadis ini diriwayatkan Abu Ja'far ath-Thabari. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tubaddal ma'alimul ardi fima baina nafqatain nafqatus sa'iq wa nafqatul ba'ts diganti bumi ini ya berbagai macam apa yang ada di dalamnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala pada rentan waktu antara tiupan pertama dan tiupan kedua, tiupan sa'id dan tiupan ba'ats. Fatasirul jibal wa tamudul ard, maka gunung-gunung pun berjalan kemudian hancur ya, dan bumi pun direntangkan sehingga betul-betul menjadi rata dan membentang. Wa yaqal jami' sa'idan wahidan, dan jadilah hanya satu tanah yang datar saja. La wijati wala rawabi wala audia. Tidak ada lengkukan ataupun benjolan ataupun lembah, tidak ada. Semua rata, betul-betul rata. Tidak ada bangunan-bangunan di sana. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, wa taral jibal tasabuha jamidatan wa hiya tamur marsahab, dan engkau melihat gunung-gunung itu, kamu menyangkanya dia itu jamid, kokoh, kuat, tidak akan bisa bergeser. Padahal pada saat terjadi kiamat, dia akan berjalan seperti berjalannya awan. Sunallahilladzi atqana kulla syai, itulah tindakan Allah yang mengkokohkan segala sesuatu. Innahu khabirun bima taf'alun, sungguh Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jika Allah menyatakan wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta, dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang gunung-gunung, bagaimana dengan gunung-gunung? Kalau kiamat terjadi katanya nanti akan hancur, bagaimana dan gunung, apakah bisa hancur gunung itu? Maka katakan, Rabbu akan menghancur luluhkannya sehingga menjadikannya rata sama sekali. Kamu tidak akan melihat padanya ada cekungan ataupun ada benjolan. Artinya betul-betul rata, tidak ada bagian yang kedok begitu, tidak pula ada yang menonjol. Juga Allah menyatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar, pada hari diganti bumi, bukan lagi bumi. Bumi tidak lagi seperti apa yang kita pijak ini dan apa yang kita saksikan ini. Demikian pula langit tidak seperti langit yang kita saksikan saat ini. Dan mereka pun muncul dan mereka pun berada di hadapan Rabbul Alamin. Ya, barazulillah, mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahidil Qahhar. Berbaris menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kondisi dan keadaan yang begitu sangat mengerikan, ya, dan tentunya mencekam keadaan tersebut. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra taqursatin naqi. Qala Sahal aw ghairuhu laisa fiha mu'allam li ahadin. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih bercampur warna kuning. Seperti kursoh yang sangat jernih. Sahal mengatakan tidak ada padanya bangunan ataupun tanda hunian bagi seorang pun. Tidak ada baginya, tidak ada pada bumi tersebut sedikit pun bangunan atau tempat-tempat hunian, apalagi gedung-gedung, tidak ada sama sekali. Demikian ya sekilas daripada gambaran tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan ayat. Qala sa'adi bi bayan kalamillahi ta'ala hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asha thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-26 bercerita tentang Musa. Hal ataka hadithu Musa, sudah datangkah kepadamu berita tentang Musa, yakni kisah tentang Musa? Berkata sesaji, yaqulullah ta'ala li nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadithu Musa, sudahkah datang kepadamu kisahnya Musa? Wa hadzal istifham an amrin azim mutahaqqaqin wuqu'uhu. Dan ini pertanyaan tentang urusan yang besar yang benar-benar terjadi nyata. Kisah tentang Musa. Aihal ataka hadithu, yakni sudahkah sampai kepadamu beritanya, kisahnya? Idna dahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa, di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyeru Musa di saat dia berada di lembah yang disucikan, lembah tua di Syam sana. Wa huwal mahal alladhi kallamahullahu fihi, yakni tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Musa padanya. Wa amtanna alaihi birisalah, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Musa minnah, karunia dengan kerasulan. Kerasulan ini merupakan istifa, bukan sesuatu yang berdasarkan tajriban ataupun tarwid, bukan sesuatu yang bisa dilatih, diusahakan, dicari, bukan muktasab sebagaimana dikatakan oleh sebagian tokoh ufu atau tokoh-tokoh persatan yang mereka mengatakan bahwa an-nubuwah muktasab. Tidak, an-nubuwah warisalah, kenabian ataupun kerasulan itu merupakan minnah, karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Bukan sesuatu yang bisa dipelajari, diusahakan. Sehingga kesalahan fatal di saat kemudian tokoh-tokoh selain daripada muslimin disebut nabi. Kesalahan fatal. Atau disebut rasul. nabinya penghucu adalah ini. Nabinya agama tosu adalah ini. Ya enggak bisa seperti itu. Ya. Ataupun orang-orang pintar kemudian disebut nabi. Enggak boleh. Atau kemudian seseorang mengaku-ngaku nabi karena memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk mengkoordinasi manusia. Jadi anggapnya nabi ya adalah orang yang punya kelebihan, mampu menguasai manusia dengan ajarannya, sehingga disebut nabi. Bukan. Nabi ataupun rasul, nubuat ataupun risalah itu merupakan minnah yang Allah berikan kepada siapa saja. Rasul bahkan dinyatakan dalam Al-Quran, makut tata dari makitab walal iman. Sebelumnya kamu tidak tahu menahu tentang apa itu Alkitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan cahaya. Kami tunjuki siapa yang kami kehendaki dari hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Waqtasau bil wahyi wal istiba. Allah khususkan dengan wahyu dan dengan dipilihnya dia. Faqala lahu, maka Allah katakan kepada nabinya Musa, idhab ila Fir'aun. Pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tawo. Karena sungguhnya dia, Fir'aun ini telah melampaui batas. Ai fanahu an tughyanihi wa syirkihi wa isyani. Yakni cegahlah dia dari perbuatan dia yang melampaui batas tersebut. Cegah dia dari kesyirikannya dan kemaksiatannya. Biqaulin layyinin, dengan ucapan yang lembut. Ini padahal kitabnya ini kepada Musa, arahnya kepada Fir'aun. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa supaya berbicara dengan lemah lembut kepada tokoh sekelas Fir'aun. Karena Fir'aun ini penguasa. Ada yang lebih kafir daripada Fir'aun coba. Itu pun harus dengan lemah lembut. Wa khitab latif, dengan ucapan yang lemah lembut dan bahasa yang juga santun. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan cara itu dia bisa sadar, ingat. Atau setidaknya dia takut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini akan kita lanjutkan nanti penjelasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.